ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingatkan sholat id ini belum selesai. Sebelum khutbah diakhiri, jadi kita minta untuk tidak berdiri meninggalkan tempat sehingga mempengaruhi temannya untuk pulang sebelum acara berakhir. Jazakallahu khairan. Sebelum itu saya ingatkan para jemaah untuk mendengarkan khutbah salat Idul Fitri sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal khatithi kitabullah wa haral hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarral umuri muhtathatuha wa kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah selesai sudah tugas kita sebagai orang yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah dalam melaksanakan siam Ramadan satu bulan penuh. Sawamun, kawamun, berlapar-lapar dan berhaus-haus di siang hari bulan Juni dan Juli yang panas. Qawamun, senantiasa qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Suatu kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman, sehingga perintah siam hanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam ila akhiril ayat. Alangkah indahnya, bahkan sudah seharusnya permulaan anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlapar-lapar di siang hari, bergadang di malam hari, bangun paling tidak setengah jam sebelum subuh, itu kita bisa lestarikan setelah Ramadan berakhir, masuk menapaki bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai Rajab, sampai Sya'ban. Sudah sejatinya, bahkan merupakan jati diri orang-orang Islam yang adalah para pendahulu kita, sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk bangun paling tidak menurut ukuran waktu hari ini 30 bahkan 60 menit sebelum subuh. Ternyata kita bisa melaksanakan secara nikmat selama satu bulan. Mestinya sejak subuh tanggal 1 Syawal dilanjutkan tanggal 2, 3 dan seterusnya, seorang laki-laki muslim bangun sebelum datang waktu subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana fatama amatana wa ilaihin nusur. Ia bangunkan istri tercinta, ini tangi, ayo wudu, ayo salat, aku kepengen seliramu dadi sisianku, ono dunyo yo dadi sisianku, ono akhirat. Allahu Akbar. Jangan sampai terjadi antara kita berdua seperti apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan istri beliau, antara Nabi Lot alaihi salam dengan istri beliau. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lot. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'ah wakila khulan nara ma'ad-dakhilin. Suatu potret cinta yang tidak bisa kita dapatkan dalam kitab para filosof, para pemikir-pemikir kelas dunia, selama pemikiran mereka hanya diwarnai oleh logika pribadinya dan tidak diwarnai oleh mantuk sama, oleh logika langit, oleh wahyu, oleh Al-Quran Al-Karim. Bangun berdua bukan untuk berjalan-jalan shopping ke mall, bukan. Bukan untuk memuaskan hati, memenuhi hawa nafsu, berbelanja apa saja yang dia miliki, tidak. Bukan refreshing menginap di Tawang Mangu, bukan. Bukan melihat pantai yang indah membiru, bukan. Tapi bangun malam, ambil air wudhu. Masya Allah, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, ketika di Papelan belum ada satupun sumur tutup, belum ada satupun sumur pompasannya, yang ada adalah sumur singgot. Suami istri pergi ke belakang, bapak yang ngisemi padasan, ibu yang berwudu, Bandi ibu mengambil air, memasukkan air ke batasan. Bapak yang berwudu masuk mereka ke dalam kamar berdua, ditutup dari dalam. Untuk apa? Silakan sholat berdua. Bapak menjadi imam, ibu menjadi makmum, atau sholat sendiri-sendiri sesuai dengan kepuasan batin dan kenikmatan yang masing-masing tidak sama untuk mereka alami. Kalau yang bangun ibu, ibu bapak terlalu payah bekerja mencari nafkah yang halal, bapak bangun. Masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum waktu subuh. Saya ingin engkau menjadi suamiku di dunia, menjadi suamiku di akhirat. Mari kita mengambil air wudhu, melaksanakan sholat qiyamul lail bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah mengajarkan nilai-nilai cinta, nilai-nilai mahabbah yang puncak dari cinta adalah cinta kepada Zat yang telah menciptakannya, cinta kepada Zat yang telah memberi hidup, kehidupan jasmani, di atas itu semua cinta kepada yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kehidupan rohani. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Belum selesai membaca doa istiftah, belum selesai dia membaca surat Al-Fatihah, tetes-tetes air bening membasahi pipi, membasahi baju, membasahi mukena, membasahi tempat sujud. Tidak ada dua benda cair yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan yang pertama, darah para syuhada yang mengalir karena senjata musuh, yang kedua air mata yang mengalir karena takut dan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifidin arsatakumullah. Salam, salam. Saya tidak ingin diganggu dan Anda tidak perlu mengganggu meskipun Anda tidak sadar. Kalau tidak bisa menahan tawa, keluar. Ini khutbah, ini ibadah. Sayup-sayup terdengar azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Kita bangunkan anak-anak kita yang sudah berusia di atas 10 tahun. Muru abna'akum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian agar mereka mengerjakan sholat di waktu mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum. Sediakan gitik sebesar kabel mik kita hari ini. Apabila mereka sudah berusia 10 tahun dan mereka tidak mau melaksanakan sholat, kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh yang berkali-kali diterangkan di dalam taklim pengajian, nilainya lebih tinggi daripada dunia seisinya. Rakaat al-fajri ahabbu ilayya minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Allahu Akbar, takbiratul ihram, doa istiftah, Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun, ruko, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri, Fatihah, surat Al-Ikhlas, lanjutkan sampai salam. Kira-kira 3 menit. Lebih aku cintai kata Rasulullah dibandingkan dengan dunia seisinya. Artinya kalau kita berandai-andai, seandainya kepada Rasulullah ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 2 pilihan, Muhammad, saya berikan kepada kamu dunia seisinya, benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, benua Australia, benua Amerika, benua Antartika, kutub utara, kutub selatan, samudra Pasifik, samudra Indonesia, samudra Atlantik. Tapi kamu saya larang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Atau kamu tidak saya beri apa-apa kecuali apa-apa yang aku berikan kepada manusia sesama kamu. Tapi saya perbolehkan kamu mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Kamu pilih mana Muhammad? Rasulullah tidak perlu istikharah. Langsung Rasulullah menjawab, Rakaatul Fajri ahabbu ilayya minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh dimulai setelah adzan, sebelum sholat subuh dilaksanakan, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Si silakan dikerjakan di rumah, silakan dikerjakan di masjid, dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Kita bisa membayangkan kalau sholat sunatnya saja nilainya mengalahkan dunia seisinya, bagaimana dengan sholat fardunya? Tidak ada ibadah sunnah yang nilainya mengalahkan ibadah fardu. Sehingga seorang muslim dengan nilai-nilai siam yang menjadikan mereka menjadi manusia-manusia la'allakum taqtaqun. Kalau sampai dia terlambat tidak bisa melaksanakan sholat subuh, seharian wajahnya murah, ada hati yang sedih, enggak enak makan, enggak enak minum, enggak enak istirahat, sesuatu yang dijanjikan kepada Allah, dijanjikan oleh Allah kepada kita, yang nilainya mengalahkan dunia seisinya, itu pun sholat sunatnya tidak bisa saya laksanakan secara baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bertemu kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim di dalam masjid, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sehari lima kali. Tidak ada tempat yang lebih akrab kepada setiap lapisan masyarakat. Tidak ada tempat yang lebih familiar kepada seluruh anggota masyarakat. Tidak ada tempat yang lebih hospitality kepada umat di bahkan seluruh belahan bagian dunia dibandingkan dengan masjid. Bertemu kita sehari lima kali. Yang datang pertama silakan ambil saf pertama, meskipun Anda seorang buruh dengan penghasilan satu hari 25.000 rupiah. Berbaris rapi tanpa membedakan antara majikan dengan buruhnya, tanpa membedakan antara pejabat dengan rakyatnya, tanpa membedakan antara dosen dan mahasiswanya, tanpa membedakan antara guru dan muridnya, tanpa membedakan bahkan antara anak dan bapaknya. Sehari lima kali, itulah potret yang sejati yang ada di tengah-tengah masyarakat. Buruh, majikan, murid, guru, rakyat, pejabat. Sehingga seorang pejabat yang ingin mengetahui hakikat dari rakyat yang mereka pimpin, apakah mereka sudah sejahtera? Apakah mereka masih di dalam kehidupan yang di bawah garis kemiskinan? Masyarakat yang masih berada di bawah underdevelopment country, silakan pejabat berusuhan ke pasar. Silakan pejabat tadi lusuan ke tempat-tempat yang kumuh. Silakan pejabat lusuan ke tempat-tempat di mana saja rakyatnya berada. Tetapi kalau Anda tidak lusuan ke masjid sehari lima kali, sayur tanpa garam, sambal tanpa lombok, salat tanpa takbiratul ihram dan salam, artinya haba amma furah apa yang Anda lakukan itu sia-sia, ibarat debu yang berterbangan yang tidak ada nilainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar walillahil haq. Itulah sebabnya ketika seorang laki-laki buta, Abdullah ibnu Ummi Maktub, sahabat Rasulullah yang sangat mencintai beliau dan dicintai oleh beliau, tetapi Allah uji dengan kebutaan pada kedua matanya. Ketika ikut hijrah dari Makkah ke Madinah, ia menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah," dengan bahasa bebas saya terangkan, "tempat tinggal saya jauh dari kota Madinah." Saya ulangi, "Tempat tinggal saya jauh dari Masjid Nabawi. Jalan ke masjid berliku-liku, naik turun dan berdebu. Banyak binatang berbisa, ular, ketunggang dan lain-lainnya. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak sholat berjamaah makmum di belakangmu. Izinkan saya untuk tidak berangkat ke Masjid Nabawi." Rasulullah yang Raufur Rahim, yang pengasih, yang berbelas kasihan kepada sesama, melihat pribadi Abdullah bin Ummi Maktum yang miskin, yang buta kedua matanya, minta izin untuk diizinkan untuk tidak berangkat ke masjid melaksanakan sholat jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah mengizinkan laki-laki tadi dan dengan sukacita dia minta izin kepada Rasulullah. Beberapa langkah dia meninggalkan rumah Rasulullah, laki-laki tadi dipanggil dan Rasulullah bertanya, "Hal tasma'un nida'?" "Hal tasma'un nida'?" Apa kamu mendengar azan? Mendengar Rasulullah. "Pak Ajib, kalau begitu jawablah panggilan muadzin tadi bukan hanya sebatas ashayya ala sholah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, tetapi ambil air wudhu, berangkat ke masjid, laksanakan sholat berjamaah dengan mereka yang matanya melek. Secara ikhlas, ringan hati, tulus lahir dan batin, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi jamaah tetap Masjid Nabawi dan pada gilirannya diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan subuh. Padahal untuk mengumandangkan azan subuh orang harus melihat terbitnya fajar, padahal dia buta. Orang yang berada di dekatnya, yang sudah berada di masjid sebelum subuh, mengetahui tak fajar telah mulai terbit, mulai terkuak, dia tepuk-tepuk bahunya, "Abdullah, Abdullah, Abdullah, sudah fajar, Abdullah, sudah datang fajar, berdirilah kumandangkan azan." Seorang laki-laki buta, seorang laki-laki buta, dalam syariat Islam laki-laki buta tidak boleh menjadi kepala negara. Allahu a'lam, di Indonesia tak pernah terjadi begitu. Seorang laki-laki buta tetap tidak pernah diberi dispensasi untuk tidak ke masjid. Terpulang kepada kita semua, terpulang kepada kita semua. Yang dikaruniai mata, yang dengan mata tadi bisa melihat, yang kita bisa melihat jalan kemana menuju masuk, tetapi kita juga bisa melihat acara TV. Ternyata mata karunia Allah tadi dipergunakan untuk melihat sepak bola dan tidak dipergunakan untuk melihat jalan menuju masjid. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Allahu Akbar hatta di dalam suasana perang. perangan pada masa Rasulullah, pada masa itu perang sampai dua barisan, dua pasukan, yang satu dari selatan, yang satu dari utara. Tetapi inti dari peperangan, yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Inti dari peperangan itu mengadu nyawa, mempertaruhkan sesuatu yang paling mahal yang ada pada diri kita, membunuh atau dibunuh, mengalahkan lawan atau dikalahkan lawan. Dalam suasana perang, dalam suasana perang, nyawa menjadi taruhan. Nanti kita buka surat An-Nisa 102. Allah tetap perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukan beliau yang berada di medan perang agar sholat zuhur, karena peperangan pada siang hari, tetap dilaksanakan secara berjamaah. Allahu Akbar. Panah lewat satu senti di sebelah kanan telinganya. Tombak lewat satu senti di atas kepalanya. Tetapi sholat zuhur laksanakan secara berjamaah. Bagaimana perinciannya? Mungkin di dalam kesempatan kita mengadakan pengajian di Masjid Al-Karim setiap hari Ahad, bisa diterangkan bagaimana tata cara sholat di dalam peperangan. Perangnya rumpau sholat. Dalam peperangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tonggone mantu. Tonggone mantu. Undangannya jam 10. Jam 11 petang 45 menit urung rampung. Masjidnya tutup. Masjidnya tutup. Ini sudah 10 menit. Sudah 11.55. Pintu gerbangnya masih tertutup. Ditanyakan kepada orang yang lewat, ini juru kuncinya tembundi. Anu menjaga. Lah sengadan. Sengadan menjaga. Makmume. Makmume menjaga. Imamnya ngin jagung, sing pesen jagung kur kucing itu. Kesalahan fatal, melanggar rambu-rambu aturan Allah yang sudah ada sebelum perintah melaksanakan walimah secara Islami, tanpa ada sedikit pun kesalahan, tanpa ada sedikit pun kesadaran. Kita liburkan sholat jamaah zuhur atau kita tunda 1-2 jam gara-gara melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Syawal, kebiasaan seperti itu mestinya kita tinggalkan. Kita undang tamu melaksanakan sunnah Rasulullah, mengadakan walimah sepagi mungkin, sehingga 1 jam, 1/2 jam sebelum zuhur datang, acara sudah selesai, sunnah Rasulullah bisa dilaksanakan, jamaah zuhur juga bisa dilaksanakan. Seandainya semua dari umat yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari akan hal ini, bahwa sholat fardhu itu bagi laki-laki seperti dicontohkan oleh Rasulullah mesti dilaksanakan secara berjamaah. Begitu ada kumandang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya menjadi kecil. Pekerjaan seberat apa, sebesar apa harus ditinggalkan, segera mengambil air wudhu menuju tempat di mana sholat akan dilaksanakan. Kantor-kantor semuanya tutup, jalan-jalan menjadi sepi, pasar-pasar menjadi sepi, bahkan kampus, bahkan rumah sakit, bahkan karyawannya menuju masjid untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Dan inilah merupakan salah satu yang akan membuktikan inna sholata tanha anil faksa iwal munkar. Setan tidak pernah berhenti untuk menggoda kita, menjerumuskan kita, menyimpangkan kita dari jalan yang lurus menuju jalan yang sesat. Semakin dekat usia berakhirnya dunia, semakin banyak beraneka ragam bertubi-tubi setan menggoda kita. Dulu di tahun-tahun 63-64 kita disibukkan dengan komunisme. Setelah partai komunis dibubarkan, ternyata bukan jalan mulus yang terbentang di depan kita. Ternyata isu kristenisasi itu bukan hanya sekedar isu, tetapi realita. Dan tidak ada satu organisasi Islam pun di dunia yang mempunyai konsep bagaimana menanggulangi kristenisasi. Senang tidak senang mendengar, 50 tahun yang lalu orang berbicara tentang jumlah penduduk muslim di Indonesia, maka dia akan sebutkan angka 9. Bisa 91%, 92, 95, 97, bahkan 99,9%. Sekarang dengan istighfar, astagfirullahaladzim, angka 9 itu sudah mulai menciut menjadi angka 8. Belum selesai usaha menanggulangi kristenisasi, datang kelompok sesat yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Datang kelompok sesat yang namanya Ahmadiyah, meskipun mereka sudah ada jauh sebelum perang, tetapi mereka bersembunyi laten, tidak menampakkan dirinya dan mulai mengangkat diri mereka. Timbul kelompok ingkaru sunnah yang mau menerima Quran dan menolak sunnah. Dan yang lebih dekat pembita yang 1000 kali lebih berbahaya dari walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatapi al millatahu, lebih berbahaya dari JIL, lebih berbahaya dari Ahmadiyah, yaitu berkembangnya secara pesat dan membabi buta aliran Syiah di dunia yang hari ini mereka sudah mempunyai paling tidak 3 negara, Iran, Irak, dan Syria. Wallahu alam, mungkin menyusul kalau kita diam Lebanon dan Yaman. Sementara kelompok ahli sunnah kita memiliki sebuah negara yang secara ketat, secara disiplin, secara hitam putih ditegakkan di sana syariat Islam. Berkembang di Timur Tengah, berkembang di Eropa, berkembang di Afrika, kelompok Syiah, berkembang di Asia Tengah, berkembang di Asia Selatan, berkembang di Asia Tenggara, berkembang di Indonesia, berkembang di Jawa, berkembang di Surakarta, sampai berkembang di Lumuk. Di Lumuk. Sekali lagi, mudah-mudahan kesadaran kita untuk menomorsatukan sholat dibanding dengan amaliyah yang lain dunia, atau bahkan amaliyah yang nilainya seperti Islam, yang membaca Al-Quran, mendatangi walimah, apabila itu kita tinggalkan, kita ambil air wudhu, berkumpul di masjid bersama orang kaya dan miskin, kaya dan miskin, pandai dan pinter, dosen dan mahasiswa, profesor dan rakyat jelata, S3 dan SD. Insya Allah ketulusan kita ini akan menjadi bagian yang inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Jangan mengharap istri-istri kita menjadi istri-istri yang setia kepada suami. Jangan mengharap suami-suami kita menjadi suami-suami yang cinta pada istri. Jangan mengharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, kalau mereka tidak dibiasakan, didisiplin untuk segera mengambil air wudhu, melaksanakan sholat fardu. Istri silakan di rumah, anak-anak laki-laki, bapak silakan ke masjid. Ini merupakan salah satu di antara saya. Kalau kita biarkan istri kita ngelewer sholatnya, anak-anak kita ngelewer sholatnya, suami-suami kita ngelewer sholatnya, man doyaha fahuwa lima siwaha adiyah, barang siapa yang meremehkan sholat, artinya bisa dikerjakan di awal waktu, dikerjakan di akhir waktu, artinya bisa dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan sendirian, artinya bisa dikerjakan di masjid tapi dikerjakan di rumah, man doyaha, barang siapa yang meremehkan sholat, fahuwa lima siwaha adiyah, maka dia kepada urusan sholat, urusan selain sholat. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia kepada urusan selain sholat, dia akan lebih meremehkan lagi. Seorang suami yang meremehkan sholat akan meremehkan anak dan istri. Istri yang meremehkan sholat akan meremehkan suami dan anak-anaknya. Suami istri yang meremehkan sholat akan meremehkan anaknya. Anak-anak yang meremehkan sholat akan meremehkan kedua orang tuanya. Rakyat yang meremehkan sholat akan meremehkan pemimpinnya. Pemimpin yang meremehkan sholat akan meremehkan rakyatnya. Buruh yang meremehkan sholat akan meremehkan majikannya. Majikan yang meremehkan sholat, dia akan meremehkan buruhnya. Marilah fastabiqul khairat, bersama-sama mendatangi tempat dikumandangkan azan. Di sana kita laksanakan sholat lima waktu. Bagi bapak-bapak, anak-anakku, para kaum remaja putra, mudah-mudahan bisa tanha anil faksa wal munkar. Ibu-ibu silahkan datang ke masjid, tetapi dilaksanakan di rumah, itu lebih utama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtati'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'atin. Allahumma shaddid shamlahum wa mazzigh jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qallil 'adadahum. Wahai kulubihim rupa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Waslili fi durriyati, waslili fi durriyati, waslili fi durriyati, inni tuktu ilaha wa inni minal muslimin. Rabbana ufir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman anna aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhsina yawmal qiyamati innaka la tuhliful mi'ad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Silakan setelah selesai saling percakapan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan diucapkan minal a'idin wal fa'izin, itu tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.